إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita masuk di halaman 29. Fadhil yang sudah pegang kitabnya, kita akan membaca muqaddimah dari al-muallif al-imam Ismail ibn Umar al-Ma'ruf ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu. Bismillahirrahmanirrahim, dan dengannya kami memohon pertolongan. Sebagaimana diketahui bahwa di antara tujuan para muallifin mengawali kitab mereka dengan basmalah, di samping dalam rangka untuk iktidaan bi kitabillah, mencontoh kitabullah, karena Al-Qur'anul Karim diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, terlepas khilaf di antara para ulama apakah bismillahirrahmanirrahim di awal dari Al-Qur'an adalah bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak. Yang jelas Al-Qur'anul Karim diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dalam rangka untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat-surat dakwah yang beliau kirimkan kepada para penguasa, para raja, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk diantaranya surat dakwah beliau dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam as-sahihah. Bagaimana beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga jika kita lihat bahwa hal yang demikian adalah hal yang juga ditempuh oleh nabi-nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah beritakan dalam surat An-Naml ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang nabinya Nabi Sulaiman saat mengirim surat dakwah kepada ratu negeri Saba. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, bahwa tujuan mengawali dengan basmalah adalah lil isti'anah wa tabarruk, dalam rangka untuk memohon pertolongan. Dan yang kedua, dari tujuan yang ketiga ini adalah untuk mengharapkan keberkahan, ya, mengharapkan keberkahan. Sebagaimana dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya perbuatan hamba itu tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula dari pertolongannya. Oleh karena itu, yang semestinya seorang ketika hendak menempuh suatu amalan, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengawali dengan basmalah. Demikian pula, dia mengharap dari apa yang ditempuhnya menjadikan keberkahan, yakni kebaikan yang banyak dan terus lestari atau langgeng, ya, kebaikan itu pada apa yang dihasilkan tersebut. Ini diantara hal-hal yang penting untuk kita ketahui, ya, tujuan mengawali risalah ataupun aktivitas secara umum dengan basmalah. Oleh karenanya, Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah wa ra'ah dalam syarah beliau terhadap risalah Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, risalah Salasatil Usul, beliau memberikan penjelasan bahwa salah satu di antara yang dijumpai di masa kita bahwa banyak para penulis yang melalaikan basmalah ini, sehingga bisa jadi karya-karyanya itu tebal, ya, namun jauh dari keberkahan. Kenapa? Karena ditinggalkannya oleh mereka apa yang telah dibimbingkan dan dicontohkan oleh nabinya, ya, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga perkara yang penting sekali bagi kita untuk berupaya, ya, menempuh apa yang menjadi sebab kebaikan dalam aktivitas kita, yakni mengawali dengan basmalah. Kemudian beliau menyatakan, alhamdulillahi, segala puji kesempurnaan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Dan semoga keselamatan terlimpahkan kepada hamba-hambanya yang mereka itu adalah hamba-hamba yang Allah pilih. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Pujian yang banyak, yang baik, dan yang mubarak, ya, yang diberkahi, ya, padanya. Taib. Satu hal yang mungkin terkadang sering kita dengar dari lisan sebagian ikhwanina, istilah mabruk, ya, mabruk. Ya, sebagian masyayikh kita meluruskan mubarak begitu. Kalau yang diharapkan apa? Keberkahan, ya. Katanya kalau mabruk itu, ya, artinya kejatuhan onta yang yang mau mendekam itu mabruk, ya, mubarak, ya. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kita Allah tabaraka wa taala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, hanya satu-satunya, ya, yang tidak ada sekutu baginya, ya, dalam hak untuk disembah, dalam hak untuk diibadahi. Wahdahu itu taukid, ya, lil isbat. La syarika lah, ini taukid lin nafi. Karena pada kalimat la ilaha illallah, ya, di situ kan terkandung an-nafyu wal isbat. Karena tidak ada tauhid kecuali harus mengandung dua perkara tersebut. Ada yang ditiadakan ya, dan ada yang ditetapkan. Ya, penetapan semata bukan tauhid, ya, peniadaan semata juga bukan tauhid. Jadi wahdahu ini sebagai taukid untuk yang ditetapkan, yakni Allah Subhanahu wa taala semata dalam hak untuk diibadahi. Adapun la syarikalah ini sebagai taukid dalam atau untuk penafian pada kalimat la ilaha. Syahadata man akhlasa lahu qalbahu. Persaksian dari orang yang betul-betul mengikhlaskan, memurnikan kalbunya semata untuknya. Ya, untuk yang dipersaksikan dengan hak uluhiyah tersebut. Wang jabat anhu akdarus syirki wassofa. Dan yang hilang darinya, yaitu dari kalbu tersebut, ya, kotoran-kotoran kesyirikan, wassofa, dan bersih, ya, dari kotoran-kotoran kesyirikan tersebut. Wa aqarra lahu biriqqil ubudiyyati. Dan kalbu yang menetapkan baginya, yakni bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, semata biriqqil ubudiyyah, yakni dengan penghambaan yang sifatnya ibadah. Karena pada hakikatnya, ya, semua makhluk itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, yang melaksanakan ubudiyah syar'iyah, ya, itu hanya mereka hamba-hamba yang beriman. Taib. Wasta'adza bihi min syarri syaitani wal hawa. Dan yang memohon perlindungan, ya, dengannya, dengan yang disembah, yang diibadahi tersebut, ya, dari kejahatan syaitan dan hawa, ya, dan hawa ini hawa nafsu. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita adanya musuh, ya, dari dalam dan dari luar. Ya, musuh dari dalam, ya, hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sementara musuh dari luar adalah syaitan, baik itu syaitan minal ins maupun syaitan minal jin. Dan Nabi SAW dalam khutbatul hajah beliau, ya, beliau SAW mengajari untuk kita, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali dari kejahatan musuh yang ada di dalam diri kita. Ya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Menunjukkan bahwa hawa nafsu, ya, tidak boleh bagi seorang untuk memperturutkannya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Dan kita mengetahui sebagian manusia, ya, ada yang justru menjadi penghamba, ya, hawa nafsunya, memperturutkan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Kemudian watamassaka bihablihil matin. Ya, dan yakni kalbu yang berupaya untuk berpegang teguh dengan talinya yang kokoh, yakni agama ini, ya, Islam ini, yang merupakan tali Allah Subhanahu wa taala, ya, yang semestinya seorang berusaha untuk berpegang teguh dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian al-munazzali ala rasulihil amin Muhammadin khairil wara. Di mana tali Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam ini, yang telah diturunkan kepada Rasulnya Al-Amin, ya, yang terpercaya. Di mana julukan Al-Amin, ya, telah diberikan oleh, ya, bangsa Arab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Menunjukkan, ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ada seorang hamba yang betul-betul terjaga, ya, sebelum beliau menjadi rasul sekalipun. Muhammadin khairil wara. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik al-wara, ini sebaik-baik manusia. Ya. Bahkan beliau adalah, ya, khairul khalqi alal itlaq, sebaik-baik makhluk secara mutlak. Salawatullahi wa salamuhu alaihi daiman ila yaumil hasyri wal liqa. Semoga salawat Allah dan salamnya terlimpahkan kepadanya daiman, ya, secara terus menerus, ila yaumil hasyri wal liqa, hingga hari dikumpulkannya manusia dan hari perjumpaan, ya, yakni dengan Rabbul Alamin. Wa radiyallahu an ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in ulil basairi wan nuha. Semoga keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terlimpahkan untuk para sahabatnya, para istri beliau, demikian pula anak keturunan beliau, dan seluruh para pengikutnya. Mereka orang-orang yang memiliki pandangan dan memiliki akal. Amma ba'd, kata beliau selanjutnya, setelah beliau mengucapkan amma ba'd, dan ini termasuk di antara yang juga dicontohkan oleh Nabi dalam khutbah-khutbah beliau, yang maknanya adapun yang selanjutnya, fa innahu la yajmulu bi ulil ilmi ihmalu ma'rifatil ayyamin nabawiyyah wat tawarikhil islamiyyah. Maka sesungguhnya perkara yang tidak pantas, ya, tidak elok bagi orang-orang yang memiliki ilmu, ya, para ulama, masuk di dalamnya para thullabul ilm, hal yang tidak pantas, ya, bagi mereka untuk melalaikan, ya, tidak memperhatikan, ya, upaya untuk mengenal, memahami al-ayyam an-nabawiyah, ya, masa-masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidup, ya, yakni untuk mengenal sirah beliau. Demikian pula wat-tawarih al-islamiyah, yakni sejarah-sejarah Islam, ini dalam skop yang lebih luas lagi. Ya, bukan hanya, ya, saat atau masa ketika Nabi hidup, bahkan mencakup di dalamnya, ya, sejarah para sahabat, demikian pula generasi yang datang setelah mereka. Wa hiya mustamilatun ala ulumin jammatin, di mana hari-hari kenabian, demikian pula sejarah umat Islam ini, padanya mengandung ilmu yang jammah, yakni yang melimpah, yang banyak. Wa fawaida muhimmatin, dan faidah-faidah yang penting. Ya, jadi dari sini kita mengetahui bahwa mengenal sirah Nabi, mengenal tarikh Islam itu bukan hanya sekedar untuk wawasan, tetapi lebih daripada itu, padanya kita akan bisa memetik, ya, sekian banyak faidah dan ilmu, termasuk di dalamnya memahami, ya, tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, demikian pula sebab-sebab wurud dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mengetahui hal yang demikian ini akan membantu dalam memahami sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yastagni alimun anha, di mana seorang alim tidak bisa untuk merasa tidak butuh dari ilmu-ilmu dan faidah-faidah yang bisa dipetik dari sirah nabawiyah ataupun tarikh islamiyah. Kemudian wala yu'zaru fil arawi minha, dan tidak diberi uzur untuk kemudian mengabaikan, tidak ada kepedulian dari hal yang terkait dengan sirah Nabi, demikian pula terkait dengan sejarah Islam yang padanya sekali lagi mengandung ilmu dan faidah yang demikian penting dan banyak. Wa qad ahbabtu an u'alliqa tadhkiratan fi dzalika, dan aku ingin untuk aku memberikan ta'liq, yakni catatan kecil sebagai tadhkirah, pengingat dalam perkara tersebut. Litakuna madkhalan ilaih, agar apa yang aku tulis ini bisa menjadi pintu masuk padanya. Ini untuk bisa mendalami, menyelami ilmu yang ada di dalam sirah Nabi, demikian pula tarikh Islam secara lebih luas. Wa anmudzujan, dan semoga bisa menjadi contoh, menjadi contoh. Wa aunan lahu wa alaihi, dan bisa menjadi hal yang menolong, membantu untuk bisa memahaminya. Wa 'alallahi i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi wa hiya mustamilatun 'ala al-awwal dzikra nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasani wasiratahu والثالث وأعلامه والرابع وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat aku bersandar, dan kepadanya aku berserah diri dan menyandarkan diri. Di mana apa yang ditulis ini, risalah ini mencakup di dalamnya yang pertama penyebutan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi cakupan risalah yang beliau tulis, pertama kali beliau menyebut tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara bagian dari ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam salah satu usul, di mana di antara upaya untuk mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal nasabnya. Kemudian yang kedua adalah mengenal sirahnya, yakni perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengenal sirah. Kemudian cakupan yang ketiga yang akan kita pelajari dalam kitab ini insyaallah adalah apa yang beliau tulis dari a'lamihi, yakni tanda-tanda nubuwah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau dengan istilah yang masyhur mukjizat, mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan a'lam, yaitu tanda-tanda kenabian beliau. di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana para ulama menyebutkan adalah yang paling banyak dari tanda-tanda kenabiannya. Karena ya tidak ada mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada para anbiya sebelumnya kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan yang semisalnya atau bahkan yang lebih menakjubkan ya dibandingkan yang Allah karuniakan kepada nabi yang sebelumnya. Baik itu ya langsung terjadinya ya melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam bentuk karomah ya yang Allah munculkan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk diketahui tidaklah karomah itu didapatkan kecuali dengan sebab ittiba' ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau yang keempat cakupan dari risalah yang beliau tulis ya adalah penyebutan tentang ayyamil Islam ba'dahu, yakni perjalanan hari-hari Islam, yakni zaman ya, keislaman atau sejarah umat Islam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza, hingga hari ini, yakni hingga zaman al-muallif, yakni al-imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Kata beliau, mimma yamussu hajjata zawil aribi ilaihi ala sabilil ikhtisar insyaallah ta'ala. Dari hal-hal yang sangat mendesak ya kebutuhan dari orang-orang yang yakni memiliki urusan dengannya, ini terkait dengan sirah ini, ala sabil ikhtisar ya, yang dituliskan secara ringkas ya, secara ringkas, tidak mutawwalat, tidak ditulis secara panjang lebar ya insyaallah. Dan ini sudah kita baca di awal dari sedikit ta'liq dari pemberi ta'liq di sini tentang keistimewaan dari kitab Al-Fusul ya fi ikhtisari sirati ar-rasul, di mana ya kitab ini beliau menulis tidak panjang lebar namun sudah mencakup hal-hal penting yang perlu untuk kita ketahui dari sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terkait dengan kitab ini ya, sebagian ulama memberikan komentar bahwa susunan yang beliau tulis dalam risalah ini ada kemiripan dengan apa yang ditulis dengan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad ya fi haddi khairil ibad. Atau kitab ini masyhur juga ya dengan judul Hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang pertama ini lebih dikenal, kitab Zadul Ma'ad. Tapi ini terkait dengan mukaddimah dari Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Kita masuk pada halaman 33. Atau sebelumnya pada halaman 31 disebutkan di situ al-juzul awal, ya juz yang pertama, siratuhu sallallahu alaihi wasallam wa ghazawatuhu. Pada juz yang pertama atau bagian yang pertama dari kitab ini ya membahas tentang perjalanan hidup atau sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peperangan-peperangan ghazawat yang beliau tempuh ya dalam upaya untuk menyebarkan Islam ini. Kita masuk pada halaman 33. Al-juz'ul awwal siratuhu sallallahu alaihi wasallam wa ghazawatuhu. Faslu ya, fasal yang pertama, zikru nasabihi sallallahu alaihi wasallam. penyebutan tentang nasab beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Ali bin Katsir rahimahullah, huwa sayyidu waladi Adam. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan waladi Adam, yakni pimpinan manusia. Ya. Di mana hal ini telah disebutkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan pada ta'liq yang kedua di situ, ya, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga. Adapun hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan dalam As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim dan Ibnu Hibban. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pimpinan anak Adam, ini pimpinan manusia, wala fakhr, dan ini bukan sebagai suatu kebanggaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian, ya, untuk menepis anggapan bahwa beliau, ya, menyebutkan tentang keutamaan itu dalam rangka untuk berbangga. Tidak demikian, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah nabi yang terakhir, yang tidak ada nabi setelahnya. Sehingga, ya, karena tidak ada nabi yang datang setelahnya, maka keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, ya, kepada beliau, ya, tidak ada jalan lain kecuali, ya, beliau sendiri yang menyebutkan tentang itu. Kemudian, wa inna Allah ta'ala a'tani khisalan lam yu'ta ahadan qabli, lam yu'ti ahadan qabli. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku sekian perkara yang Dia tidak memberikannya kepada seorang pun dari manusia sebelumku. Summitu Ahmada. Aku diberi nama Ahmad. Jadi nama di antara nabi kita, ya, nama nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, selain Muhammad adalah Ahmad. Ya. Dan ini juga yang dikabarkan, ya, oleh Isa alaihi salam, ya, kepada umatnya. Ya, sebagaimana dalam surat As-Saff. Wa'idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, ya, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya fa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ya. Kemudian wa nusirtu birru'b, dan aku ditolong dengan ar-ru'b, yakni perasaan takut pada musuh nabi. Ya, sebagian riwayat disebutkan masirat asy-syahr. Ini pada, ya, jarak satu bulan perjalanan. Jadi satu bulan sebelum nabi sampai di tempat musuh, musuh sudah dihinggapi dengan rasa takut. Kemudian waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku, dan ini juga berlaku untuk umatnya, al-ardu, bumi seluruhnya, ya, sebagai tempat untuk salat dan sebagai alat untuk bersuci. Dan ini juga kekhususan, ya, yang Allah berikan kepada nabi dan umat ini. Karena syariat wudu itu ada pada umat terdahulu juga. Namun syariat tayamum, ya, bersuci dengan debu, ya, dan ini berlaku untuk seluruh permukaan bumi tanpa kecuali, baik yang jenis tanahnya lempung, jenis tanahnya pasir, dan jenis tanahnya berbatu, ya, semuanya sah untuk dijadikan sebagai alat untuk bersuci, sehingga tidak perlu kalau safar sangu debu, ya tidak perlu. Tayib, karena di mana-mana akan didapati yang namanya tanah, ya bagaimanapun sifat tanah itu. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim, dan berikutnya ya bahwa dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga bagi umatnya al-ghanaim, yakni harta-harta tampasan perang yang ini tidak dihalalkan bagi umat sebelumnya. Oleh karena itu ya, pada umat sebelumnya ketika mereka diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang kufar dan Allah memberikan kemenangan dan dapatkan harta pampasan perang, itu dikumpulkan harta tersebut. Kemudian setelah terkumpul seluruhnya, akan datang ya api dari langit yang akan yakni membakar harta tersebut. Ini pada umat terdahulu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar ketika membahas hadis ini menyebutkan di antara hikmah dihalalkannya ghanimah bagi umat Islam ini, kata beliau, adalah sebagai ya bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dan sekaligus menunjukkan kuatnya ya, yakni keikhlasan umat ini, sehingga dihalalkannya ghanimah ini tidak merusak ya niatan mereka untuk jihad fi sabilillah. Au kama qala. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abu al-Qasim. Abu al-Qasim ini adalah kunyah beliau ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun wa Ahmadu wal Mahi alladhi yumha bihi al-kufra. Beliau adalah Muhammad, beliau juga Ahmad, beliau juga Al-Mahi. Ini nama-nama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dinamai atau beliau dinamai Al-Mahi alladhi yumha bihi al-kufra, yang dengan beliau ya sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menghapus kekufuran. Wal Hasyir, beliau juga di antara namanya adalah Al Hasyir. Alladhi yahsyurun nas, yang beliau ini mengumpulkan manusia. Wal Aqib, dan beliau juga ya di antara namanya adalah Al-Aqib. Alladhi laysa ba'dahu nabiyyun, ya, yang tidak ada setelah beliau ya seorang nabi pun, karena beliau adalah khatamul anbiya, ya. Beliau adalah penutupnya para nabi. Nah, pada ta'liq yang ketiga diriwayatkan ya dalam Al-Bukhari, Muslim ya, dan juga At-Tirmidzi dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innali asma'an, sesungguhnya aku memiliki sejumlah nama. Ya. Jadi kita ini mengenal nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena perlu untuk kita ketahui, kita mungkin pernah mendengar kelompok yang namanya Ahmadiyah ya. Pernah dengar? Ya paling tidak barusan mendengarnya ya, seperti itu. Di antara klaim Ahmadiyah ya, yang Ahmadiyah ini kan mengaku bahwa tokohnya yang bernama Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Dasarnya berita gembira yang disampaikan Nabi Isa alaihi salam. Bahwa akan datang ya Nabi wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu siapa? Ahmad. Oh, berarti ya betul ya. Kan pimpinan kita katanya Mirza Gulam Ahmad, berarti itu yang diisyaratkan Nabi Isa. Ya. Ya mungkin kalau kita ya enggak mengenal ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi dalam hal ini bagaimana Allah sendiri telah menegaskan ya dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Juga di hadis ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahasanya sungguhnya aku memiliki sejumlah nama. Aku adalah Muhammad. Ya, ana Muhammadun wa ana Ahmadu. Dan aku juga Ahmad. Wa ana Al-Mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra. Dan aku adalah Al-Mahi yang Allah Subhanahu wa taala menghapus denganku kekufuran. Wa ana Al-Hashir alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadami. Dan aku adalah Al-Hashir, di mana manusia akan dikumpulkan, yakni di yaumul qiyamah, di bawah kedua kakiku. Wa anal aqib, dan aku adalah al-aqib. Tayib, dan aku adalah al-aqib. Qala Az-Zuhri, kata Al-Imam Az-Zuhri. Siapa nama Al-Imam Az-Zuhri? Abu Umar Ibn Shihab ya. Wal-Aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyun. Makna dari Al-Aqib adalah yang tidak ada setelahnya ya, seorang nabi ya. Dari Muhammad Ibn Shihab tadi ya, ya Az-Zuhri. Jadi makna dari Al-Aqib adalah yang tidak ada setelahnya seorang nabi pun. Dan ini yang harus kita yakini ya, di antara bentuk keimanan ya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahwa beliau adalah penutup para nabi ya, yang tidak ada setelahnya nabi ya. Barang siapa ya tidak mengimani ini, maka dia bukan seorang muslim ya, meskipun dia meyakini bahwa nabi kita adalah utusan Allah. Namun dari sisi dia tidak meyakini ya bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, maka dengan itu ya dia bukan muslim ya. Dia kafir dengan tidak mengimani kedudukan beliau sebagai penutup para nabi. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjut untuk mempelajari nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan mendatang. Wallahu ta'ala subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.